السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan isbatul kalami lillah, ketetapan tentang adanya sifat Allah yaitu berbicara, berkata-kata, mengucapkan kata per kata yang menjadi kalimat dan terdiri dari huruf-huruf. Ada beberapa ayat yang beliau bawakan. Ayat pertama dan kedua sudah. Kemudian ayat ketiga, Al-Ma'idah 116. Wa idh qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah mengatakan, Allah berkata, ya 'Isa ibn Maryam, wahai 'Isa bin Maryam, wahai 'Isa anak Maryam. Apa ini? Tentu ucapan, ucapan, kalimat terdiri dari kata, yang kata tersebut terdiri dari huruf-huruf. Maka beliau terangkan satu persatu, ya Isa ini merupakan ucapan, panggilan, yang dipanggil adalah Nabi Isa, terdiri dari huruf-huruf, ya, ain, ya, sin, alif, ba, nun, dan seterusnya. Ya Isa ibn Maryam, itu yang bisa dipahami. Jadi bukan seperti anggapan sebagian firaq, itu simbol-simbol saja. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin terdengar suaranya. Allah Tuhan tidak mungkin bersuara. Ini anggapan mereka. Adapun ayat ini dan ayat-ayat lain nanti jelas, betul-betul Allah berbicara. Maka beliau katakan di sini, fa fi hadza isbatun anna Allaha yaqul. Dalam ayat ini menetapkan, menegaskan bahwa Allah betul-betul berbicara. Wa anna qawlahu masmu', ucapan Allah terdengar oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi yang pernah mendengar suara Allah. Adapun Nabi Idris, Nabi Yahya, Zakaria, tidak ada riwayat. Kita tetapkan yang ada riwayat. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fa yakunu bi sautin, ada suaranya. Bersuara. Mana mungkin terdengar kalau tidak ada suaranya. Wa anna qawlahu kalimat wa jumal. Dan ucapan Allah terdiri dari kalimat-kalimat, terdiri dari jumlah jumlah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kata. Ya. Jadi dua kata dalam bahasa Arab, jumlah dan kalimat, dua-duanya masuk ke dalam bahasa Indonesia. Maka di dalam bahasa Indonesia sering kita mengucapkan kalimat, jumlah, tapi beda dengan pengertian bahasa Arab. Ya. Pernah kita bahas bahwa banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tetapi artinya bergeser, berbeda. Ini salah satu contoh. Jumlah, kalau kita kan jumlahnya berapa? Nah, padahal jumlah yang dimaksud di sini adalah kalimat. Adapun kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Fa yakunu biharfin, dan terdiri dari huruf-huruf. Ada nun, ada sin, ada sad, ada ain, dan seterusnya. Walihada kanat aqidatu ahli sunnati wal jamaah, maka salah satu akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah annallaha yatakallamu bikalamin haqiqiyin, bahwa Allah betul-betul berbicara dengan ucapan yang hakiki, bukan kiasan, bukan simbol-simbol. Itu bukan suara Allah, itu suara Jibril. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana Jibril mengatakan innani anallah, innani anallah. Bagaimana orang yang berpendapat bahwa itu bukan kata-kata Allah, itu kata-kata Jibril. Nah, nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa di tengah gelap gulita malam. Ya, apa kata Allah? Wahai Musa, aku Tuhanmu. Mungkinkah Jibril mengatakan seperti ini? Mungkinkah Jibril mengatakan, wahai Musa, aku Tuhanmu? Tentu tidak mungkin. Syirik, kufur Jibril mengatakan kalimat seperti itu. Maka wajib kita yakini bahwa itu betul-betul Allah yang mengatakan. Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Tidak mungkin itu diucapkan oleh Jibril. Mata sya'a, kapanpun Allah mau. Ya. Sebagian orang Asy'ariyah, Maturidiyah, ngatur-ngatur. Kapan Allah berbicara, itu sudah berlalu. Hari ini Allah sudah tidak berbicara lagi. Nah, dibantah oleh beliau di sini. Mata sya'a, kapan Allah mau. Sekarang ini Allah berbicara, mungkinkah? Mungkin. Hanya kita enggak dengar. Jibril dengar, Mikail dengar, gitu. Malaikat penjaga rahim dengar, yang menulis empat hal ketika ada janin berumur 120 hari. Kan ada kalimat di situ, tulis umurnya sekian, tulis rezekinya, tulis begini, begini. Nah, zahirnya betul-betul Allah berbicara dan ditulis oleh malaikat pencatat tersebut. Kaifa sya'a, bagaimanapun bentuknya, keadaannya, kaifiahnya, terserah Allah. Jangan kita coba mengatur-ngatur Allah sebagaimana firqah-firqah dolal, mereka mengatur Allah. Enggak mungkin Allah begini, enggak mungkin Allah begitu. Tidak bisa Allah begitu, tidak bisa Allah begini. Seperti ucapan Al-Jubba'i, di depan murid-muridnya, dan di situ ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalimat itulah yang membuat Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan majlisnya Al-Jubba'i, ayah tirinya, yang mengatakan yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini, tidak mungkin, tidak boleh Allah begini. Kalimat ini dirasakan janggal di hati Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana seorang manusia mengatakan Allah enggak boleh begini, Allah harus begini. Nah, dengan kalimat itulah Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan majlis Al-Jubba'i. Menyendiri, menghilang, lalu 40 hari kemudian muncul lagi dan seterusnya, sampai beliau taubat dari faham Mu'tazilah, mengikuti manhajnya, akidahnya Imam Ahmad Ahlus Sunnah. Bima sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mau bicara apa, terserah Allah. Bi harfin wa sautin, dengan huruf, dengan suara. Dengan huruf, dengan suara. Diulang-ulang oleh beliau tentang ini. Kenapa? Karena sebuah firqoh besar, terutama di negeri kita ini, Asy'ariyah, termasuk Maturidiyah di India, itu tidak menerima kalau ucapan Allah itu ada suaranya, ada hurufnya. Ini simbol-simbol saja. La yumathilu aswatil makhluki, tidak mungkin menyerupai suara makhluk. Tidak mungkin ada manusia, malaikat, jin, hewan, benda suaranya mirip-mirip suara Allah. Tidak mungkin. Adapun manusia, si A suaranya mirip si B, mungkinkah? Mungkin. Si C suaranya mirip si D, mungkinkah? Mungkin. Adapun suara Allah, ucapan Allah mirip-mirip seseorang atau Jibril atau Mikail, tidak mungkin. Mata sya'a bi'tibari zaman, secara zaman, waktu, kapanpun. Bima sya'a bi'tibari kalam, ucapannya seperti apa, itu terserah Allah. Maudu'ul kalam min amrin au nahyin au ghairi dhalik, yang berupa perintah, yang berupa larangan, yang berupa khabar dan lain-lain, terserah Allah. Ini makna kalimat bima sya'a. Kemudian kaifa sya'a, yakni 'alal kaifiyyati was sifah, sifatnya, kaifiyahnya seperti apa? Allati yuriduha subhanahu wa ta'ala, terserah Allah. Tidak ada yang tahu. Kita cukup mengimani. Qulna innahu biharfin wa sautin la yushbihu aswatil makhlukin. Ucapan Allah mengandung huruf dan suara yang tidak sama dengan suara makhluk siapapun. Ad-dalilu ala hadha minal ayatil karimah, dalil tentang ini adalah ayat yang mulia tadi. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ini kan terdiri dari huruf-huruf. Antum bisa rinci, bisa hitung huruf satu persatu. Huruf pertama waw, huruf pertama alif, zal, qaf, alif, lam, alif, lam, lam, ha, ya, ain, ya, dan seterusnya. Terdiri dari huruf-huruf dan suara. Li'annahu Isa yasma'u ma qala, dan Nabi Isa mendengar apa yang Allah ucapkan. Nabi Isa betul-betul mendengar. ya. La yumasilu aswatil makhlukin, tidak serupa, tidak semisal dengan suara makhluk apapun dia. Kenapa? Kenapa? Nah, kembali kepada kaidah besar, ayat besar terbesar tentang sifat Allah. Kapanpun kita berbicara tentang Allah yang melihat, yang mendengar, yang mempunyai dua tangan, yang memiliki jari, yang memiliki telapak tangan dan seterusnya, jangan pernah tinggalkan ayat ini. Apa? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, yang mirip-mirip dengan Allah, yang sepadan dengan Allah. Ingat-ingat ayat ini. Maka walaupun lafadznya sama dengan sifat kita, tangan, wajah, jari, hidup, melihat, mendengar, cemburu, itu semua kan ada di kita. Tapi jangan lupa, laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Al-ayatul rabi'ah, ayat keempat. Qauluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu. Bisa juga kalimatu jamak. Ada dua qiraah, ada dua bacaan, sama dengan maliki yaumiddin. Bisa juga maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa juga ihdinas siratal mustaqim. Ulaika hum khairul bariyah. Bisa juga ulaika hum khairul bariyah. Ada tujuh qiraah. Bukan tujuh huruf ya. Tujuh huruf sudah tidak ada lagi, tinggal satu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat atau kalimat-kalimat Rabbmu. Ada dua keadaan di sini. Sidqan wa adla. Yang sempurna kalimatnya itu mengandung apa? Sempurna dalam hal apa? Sidqan wa adla. Apa sidqan? Benar. Tidak bohong. Adlan, adil. Adil dalam masalah apa? Hukum. Sidqan, benar dalam masalah apa? Khabar. Ucapan. Ucapan. Ucapannya benar. Gitu. Isinya, hukumnya adil. Ucapannya benar. Nah, ucapan benar berarti terdengar. Ada suara. Ini ayat keempat. Tentang dua sifat kalimat Allah, yaitu as-sidqu wal-adlu. Benar dan adil. Walladhi yusofu bisidqi al-khabar. Disifati dengan benar, tidak bohong, berarti apanya? Khabar. Khabar dengan apa? Dengan ucapan. Karena tidak ada kitab yang turun dari langit. Tidak ada kitab yang turun dari langit. Yang turun dari langit, yang turun dari Allah, bukan berupa kitab, bukan berupa tulisan, tapi berupa suara. Ada kalanya lewat suara Jibril, ada kalanya lewat suara Allah langsung, tanpa perantara. Ya. Seperti Nabi Musa tadi, Nabi Isa tadi. Ya. Walladhi yusofu bil adli al hukum, yang disifati dengan keadilan hukum, hukumnya adil, bukan hukumnya benar. Kalau benar tentu terserah siapa yang bikin hukum. Bagi si pembikin hukum ya benar. Yang bikin undang-undang bahwa mencuri dihukum 3 bulan, bagi dia benar, adil. Bagi dia adil. Bagaimana bagi Allah? Tentu tidak. Terserah mau pilih yang mana. Apa adil menurut Allah, apa adil menurut manusia. Walihada qala al-mufassiru, oleh karena itu berkatalah para ahli tafsir, sidqan fil akhbar wa adalan fil ahkam. Benar dalam masalah khabar, informasi, ucapan, dan adil dalam masalah hukum. Fa kalimatullahi azza wa jal fil akhbar sidqun la ya'tarihal kadhib. Maka kalimat-kalimat Allah ketika mengkhabarkan sesuatu pasti benar, tidak mengandung kebohongan sedikit pun. Sekalimat pun, sekata pun, bahkan sehuruf pun tidak mungkin. Biwajin minal wujud, mau dari jurusan mana saja, dari jurusan isi, dari jurusan kefasihan, dari jurusan keindahan, tidak ada yang bisa mengkritik Al-Quran sampai hari ini. Tidak ada satupun ahli bahasa yang mengatakan ayat ini mestinya begini, ayat ini lebih baik begini, memang ini benar, memang ini bagus, tapi lebih bagus begini. Enggak ada. Tidak ada. Beda dengan ucapan manusia, beda dengan kitab-kitab lain selain Al-Quran, bisa dikritik, termasuk kitab paling sahih setelah Al-Quran. Apa? Sahih Bukhari. Adakah ulama yang mengkritik Sahih Bukhari? Ada. Ada. Ya. Bahkan Imam Daruqutni tidak tanggung-tanggung, 200 hadis yang dikritik oleh Imam Daruqutni, hadis Sahih Bukhari di dalam Sahih Bukhari yang dikritik oleh Imam Daruqutni itu enggak tanggung-tanggung, 200. Terlepas benar dan tidaknya, belakangan kalah hujah beliau. Banyak ulama yang membela Bukhari. Kritikan Imam Daruqutni berguguran di situ. Ya. Tapi tetap ada kritik, beda dengan Al-Qur'an. Wa fil ahkami adlun la jawra fiha biwajhin minal wujuh. Di dalam masalah hukum adil seadil-adilnya, tidak ada kezoliman sedikit pun dari segala jurusan. Walaupun ditolak oleh orang-orang kufar, apa salahnya orang yang berzina padahal mau sama mau bujang dengan gadis? Ya, yeah. Kok direjam? Padahal janda dengan duda misalnya, kok dibunuh, direjam? Yang gadis dengan bujang, kenapa dicambuk? Yeah. Wajib kita yakini ini adalah adil, karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin keputusan Allah tidak adil. Ayat ke-5, al-ayatul khamisah, qauluhu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Jangan sampai antum salah baca seperti kesalahan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Mereka membaca bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Allahnya sebagai maf'ul bih. Yang benar, Allahnya sebagai apa? Sebagai kallama fi'il. Allah sebagai fa'il. Wa kallamallahu. Allah sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Fa'il harus marfu. Dhamma. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Titik, tidak. Ada terusannya. Taklima. Agak sulit menerjemahkan ini. Sering diterjemahkan dengan betul-betul berbicara. Sebuah uslub yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Allah berbicara, sudah selesai. Nah, di sini Allah berbicara lalu diikuti dengan bentuk apa? Masdar. Kallama yukallimu takliman. Menunjukkan apa? Betul-betul berbicara dengan suara. Tidak dengan simbol-simbol tulisan. Suaranya meminjam suara Jibril, tidak. Betul-betul suara Allah. Kemudian beliau jelaskan Allah fa'il. Fal kalamu waqi'un minhu. Allah di sini sebagai fa'il, makanya marfu. Betul-betul ada ucapan Allah di situ. Kemudian takliman, bentuk masdar ini sebagai muakkid, sebagai penguat, takkid, muakkidnya taklima. Masdar muakkid menurut para ulama, innahu yanfi ihtimal al majaz, tidak memungkinkan arti majas, arti kiasan, tidak mungkin. Dengan masdar muakkid ada kalimat takliman, itu tidak mungkin kiasan. Jadi betul-betul Allah berbicara. Fadalla ala annahu kalamun hakikiyun. Betul-betul ucapan Allah hakiki. Lianna al-masdar al-mu'akkid yanfi ihtimal al-majaz. Karena sekali lagi masdar mu'akkid menghilangkan kemungkinan arti majaz, arti kiasan. Contoh, ja'a Zaidun. Ini kita pakai kaidah bahasa Arab. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Apa yang bisa difahami dengan kalimat ja'a Zaid? Bisa dua. Bahwa Zaid betul-betul datang, bisa. Atau khabar tentang Zaid, informasi tentang Zaid yang datang, Zaidnya tidak datang. Bisa dua kemungkinan. Kalau kalimatnya sekedar ja'a Zaidun tanpa muakkid. Gitu. Bagaimana kalau ja'a Zaidun nafsuhu? Ja'a Zaidun, Zaid telah datang nafasnya, dirinya. Kaidah ini tidak ada dalam bahasa kita. Maka atau dengan kalimat ja'a Zaidun, Zaidun ini bisa juga. Jelas ini tidak ada di bahasa kita. Ya, telah datang Zaid. Zaid. Zaidnya diulang dua kali. Apa kemungkinan yang muncul dari contoh kedua ini, intafa ihtimalul majaz, tidak mungkin mengandung arti kiasan. Ya. Jadi betul-betul yang datang adalah Zaid, bukan khobarnya. Itu ya. Karena ada muakkid. Nah, begitu juga. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kalimat itu wa kallamallahu Musa masih memungkinkan. Mungkin lewat suara Jibril, mungkin lewat hati yang dirasa oleh Nabi Musa, mungkin. Tapi dengan kalimat wa kallamallahu Musa taklima, ada kalimat taklima, maka tidak mungkin tidak betul-betul Allah berbicara dengan huruf, dengan kalimat, dengan jumlah, dan didengar oleh Nabi Musa. Ya. Maka semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Inilah hujjah Ahlus Sunnah. Semakin dibahas, semakin kuat. Semakin dibahas, semakin kuat. Beda dengan Khawarij. Beda dengan Qadariyah. Beda dengan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Semakin dibahas, semakin lemah. Semakin dibahas, semakin terlihat kelemahannya. Adapun Ahlus Sunnah sebaliknya, semakin dibahas semakin kuat, semakin kuat. Maka walillahil hamd, kita tidak saksikan yang sudah masuk ke manhaj salaf kemudian keluar, kemudian keluar masuk ke Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, tidak ada. Adapun dari firqah-firqah itu masuk salaf, ada? Ada? Banyak. Banyak. Saya yakin antum yang hadir di sini ada mantan apa? Mantan NI ada? Ada. Nah, yang ketawa nah. Yang mantan LDI ada? Ada. Ya. Yang mantan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Khawarij ada? Ada ya. La yadurruhum man khadalahum, kata Nabi. Tidak akan memudorotkan mereka, tidak akan memudorotkan salaf. Siapa? Siapapun yang membenci salaf tidak akan memudorotkan. Itu yang dimaksud. Bukan mudorot fisik, jasmani, dipukul, ditendang, dibunuh. Banyak. Lihat Imam Ahmad dimudorotkan secara fisik oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lihat Ibnu Taimiyah dimudorotkan secara fisik oleh penguasa. Lihat imam-imam kita dimudorotkan secara fisik. Maka yang dimaksud oleh Nabi, la yadurruhum man qadalahum, kaum salaf tidak akan dimudorotkan oleh firqah-firqah itu. Yang dimaksud tidak akan terkalahkan hujahnya kemudian meninggalkan salaf. Ya. Masih ingat Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi di hadapan Imam Syafi'i, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i hanya dalam waktu sehari. Sementara sebelum datang ke Imam Syafi'i, niatnya adalah mau mengolok-olok Imam Syafi'i. Di hari-hari pertama, di awal-awal Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Ya, karena hari itu Ahlul Hadis diperolok-olok. Diperolok-olok. Mungkin mirip-mirip di kita. Ketika kita mengimani bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah memiliki dua tangan, diperolok-olok. Lihat, Tuhannya Wahabi itu duduk, ada tangannya, gitu kan, diperolok-olok kan. Padahal kita yakin dengan hadis, kita yakin dengan ayat, diperolok-olok. Nah, itu ucapan Imam Ahmad. Kami para pelajar hadis rendah, diperolok-olok oleh Firaun sebelum datangnya sebelum datangnya Imam Syafi'i ke Baghdad. Begitu Imam Syafi'i datang ke Baghdad, habis mereka. Dua tokoh Ahlul Kalam, falsafah Mu'tazilah, Abu Thawr dan Husayl Al-Qarawis, diam di hadapan Imam Syafi'i seharian. Pagi ketika datang ke rumah Imam Syafi'i, masih membawa syubhatnya. Karena tujuannya memang mau mengolok-olok. Malam itu, gelap malam, mungkin habis isya, keluar dari rumah Imam Syafi'i, kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami, bid'ah kami. Berkibarlah ahlul hadis semenjak kedatangan al-imam al-Syafi'i. فَكَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِمُوسَى كَلَامٌ حَكِيكِيٌ. Ucapan Allah, perkataan Allah kepada Nabi Musa, betul-betul ucapan yang hakiki. Ucapan sebenarnya, biharfin wa sautin sami'ahu. Ada hurufnya, ada suara yang didengar oleh Nabi Musa. وَلِهَذَا جَارَتْ بَيْنَهُمَا مُحَاوَرَةٌ. Maka terjadi antara Allah dengan Nabi Musa, terjadi apa? Dialog. Terjadi dialog, ada dialog. Kita lihat misalnya dalam surat Tuha, Wa hal ataka hadithu Musa. Apakah sudah datang kisah kepadamu tentang Nabi Musa? Idh ra'a naran, ketika di malam yang gelap gulita bersama istrinya dia berangkat dari Madian ke Mesir setelah nikah dengan putri dari seorang nabi. Sebagian mufasirin mengatakan Nabi Syu'aib, tapi ini kurang tepat ya, karena Nabi Syu'aib dekat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa kan jauh sekali. Setelah nikah 8 sampai 10 tahun kan bekerja kan. Kemudian berangkat ke Mesir membawa anak istrinya. Faqala li ahlihi, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, umkuthu, diam kalian di sini. Inni anastu naran, aku melihat ada api. Ini kan malam gelap. La'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan aku bisa membawa api itu. Kan api di hari itu kan bukan hal yang mudah, ya kan? Sekarang mungkin mudah, ya. Ada alat untuk menimbulkan api, korek api dan seterusnya. Au ajidu 'alan-nari huda, agar kalian bisa mendapatkan manfaat dari api itu, aku bisa mendapatkan petunjuk dengan cahaya api itu. Falamma ataha nudiya, ketika Nabi Musa mendatangi api itu, tiba-tiba ada suara, tiba-tiba Nabi Musa diseru, ya Musa, wahai Musa. Suara siapa ini? Suara Allah. Inni ana rabbuk. Lihat, sungguh aku ini Rabbmu, aku Tuhanmu. Mungkinkah Jibril berani mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Betul-betul Allah. Ya, kita salat dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya lanjutkan sebentar bagaimana Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Nabi Musa mendekat ke arah api tersebut, ada yang menyeru, ya Musa. Lalu ada suara, inni ana rabbuk. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Fahla'na'lik. Lepaskan sendalmu, alas kakimu. Innaka bilwadil muqaddas. Engkau sekarang berada di lembah yang disucikan, yaitu Tua, yang bernama Tua. Ta wau ya. Wa anakhtartuka, dan aku memilih engkau. Karena para nabi, para rasul adalah pilihan, bukan usaha. Adakah seorang yang berusaha jadi nabi, bercita-cita jadi nabi, kemudian cita-citanya tercapai? Tidak ada. Jadi betul-betul pilihan Allah. Beda dengan ulama. Cita-cita jadi ulama, kemudian dia cerdas, kemudian hafalannya kuat, kemudian dia berusaha, dan akhirnya jadi ulama. Ada nabi seperti itu? Tidak ada. Tidak harus cerdas sebelumnya, tidak harus kuat hafalannya sebelumnya. Allah bisa bikin secara tiba-tiba. Yang penting Allah memilih. Ketika sudah dipilih oleh Allah, selesai. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dohirnya ini wahyu pertama. Dohirnya ini pengangkatan beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalimat seperti ini. Kemudian innani anallah, lihat. Innani anallah. Sungguh akulah Allah. Mana mungkin kalimat seperti ini keluar dari Jibril? La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini bukan syarat. Jadi tujuan sholat adalah untuk mengingatku, mengingat Allah. Maka kalau sudah ingat Allah, tidak perlu sholat. Betul? Salah. Salah. Karena ada torekot-torekot sufia yang memahami seperti itu. Pemahaman yang jelas keliru. Pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat tentang kesahihan hadis adalah ijtihad para ulama? Bisa jadi ulama bilang sahih, yang lain tidak. Betul, betul. Seandainya kaidah seperti ini, karena ijtihad ulama bisa benar bisa salah, maka hadis nggak bisa dipegang. Lalu bagaimana dengan rukuk kita, sujud kita, melempar jumrah kita, tawaf kita, sa'i kita, semuanya hancur semua. Kalau ingin coba meragukan hadis, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin ketika hadis ditolak? Ya. Untuk sholat tidak sanggup. Kenapa anda sholat? Nah, Berarti kan menerima hadis. Kenapa subuh yang Anda lakukan 2 rakaat? Berarti menerima hadis. Jadi ini mengada-ada saja. Ilmu, ilmu yang sudah ditemukan oleh para ulama dan itu hidayah dari Allah. Memang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan Atiyah al-Aufi itu mudallis, Hasan Basri itu mudallis, tapi tingkat rendah. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi itulah hidayah, bukan wahyu ya, hidayah yang Allah berikan kepada para ulama, sehingga menemukan itu dan sepakat. Sepakat para ulama ahlul hadis tentang hal itu. Ya. Pertanyaan tadi mungkin semakna dengan pertanyaan dokter itu kan manusia. Bisa juga salah, ya kan? Kalimat ini tentu benar. Tetapi kalau dibawa kepada hal-hal yang sudah disepakati oleh para dokter tentang bahayanya ini, tentang vitamin ini, vitamin itu dan seterusnya, kan jadi mendustakan ilmu, ya kan? Dan ilmu itu sudah disepakati. Biasa seperti kalimat itu benar, tapi dari kebenaran itu muncul kebatilan. Kalimat ini betul, bahwa sahih dan tidaknya sebuah hadis itu ijtihad ulama, betul, betul sekali. Tidak ada wahyu yang mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, betul. Dari kalimat yang betul tadi dibawa kepada kebatilan, apa? Meragukan hadis-hadis Nabi. Ketika disodorkan nih hadis ancaman orang yang makan riba, dosanya orang yang memotong jenggot, haramnya musi, jawabannya itu tidak ilmiah, jauh dari ilmiah. Benarkah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar berakidah Asy'ari? Tidak benar kalau yang dimaksud itu beliau berdua pembela, penyebar, mendakwahkan akidah Asy'ariyah, tidak benar. Bahwa di dalam Fathul Bari, di dalam syarah Sahih Muslim, ada sedikit kalimat-kalimat Asy'ariyah, iya, betul. Betul, ya. Yeah. Ketika Imam Nawawi menafsirkan hadis, menerangkan, mensyarahkan hadis tentang saqumnah, betisnya Allah, ada takwil di situ. Termasuk Ibnu Hajar, ada takwil di situ. Ya, sedikit, sedikit, tidak berpanjang lebar. Kemudian mendakwahkan ini tidak. Ya, manusia. Manusia tentu tidak sempurna. Dibandingkan dengan ilmu yang ada di 2 kitab itu, Syarah Sahih Muslim, Fathul Bari, tentu sedikit sekali kesalahan itu. Maka kalau dengan kesalahan yang sedikit lalu ditolak Fathul Bari, ditolak Syarah Sahih Muslim, tentu ini kerugian besar. Dan tidak seperti itu para ulama. Lihat Syekh Al-Albani, lihat Syekh Utsaimin, lihat Syekh bin Baz di abad ini. Menolak Fathul Bari? Tidak. Bahkan Syekh bin Baz mentaklik, ya kan? Menulis kembali Fathul Bari. Ada orang kafir lalu dia bertaubat. Maksudnya bertaubat apa? Masuk Islam. Mungkin masuk Islam ya. Maka sesuai janji Allah dihapus dosa-dosanya, bahkan keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan, lalu dia mati dalam keadaan tersebut. Kemudian ada seorang muslim beramal soleh tetapi tentu tidak luput dari dosa, lalu dia mati. Bagaimana kami memahami Allah Maha Adil berdasarkan akhir fulan dan fulanah tersebut? Pertama, ketika kita tidak bisa memahami keadilan Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti Maha Adil. Jangankan cuma contoh tadi, ambil contoh misalnya dua bayi. Bayi satu Allah rencanakan, bayi A Allah rencanakan masuk surga. Bayi B Allah rencanakan Allah masukkan neraka. Adilkah Allah? Adil. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah tidak harus sesuai dengan akal kita. Tidak minta izin akal kita, nurani kita, logika kita. Maka jika logika kita tidak mengizinkan, ya biarkan. Itulah Allah Maha Adil. Ya. Nah, tentu ini lebih kecil yang ditanyakan ini. Kasihan muslim dari kecil, ya sholat, ya puasa, dan seterusnya. Nah, muslim tentu berbuat dosa. Kalau tidak diampuni, berarti diadab dulu. Ini yang bertahun-tahun kafir, bahkan musuh Islam, menghina Allah dan Rasulnya, kemudian masuk Islam dengan benar. Oh, tiba-tiba seluruh dosanya diampuni. Setelah masuk Islam, sorenya mati. Nah, enak benar. Itulah kehendak Allah. Dan itu kan banyak sekali. Di zaman sahabat, ya, mohon penjelasan tentang kunut nazilah. Apakah kaum muslimin sekarang boleh melakukan ketika pemimpin memerintahkan, ya? Karena kunut nazilah ini kan tidak ada lafaz, tidak ada contoh lafaz dari Nabi. Kalau kita mengikuti contoh lafaz dari Nabi, ya jelas keliru. Karena Nabi menyebut suku Ri'lin, suku Dzakwan, ya, nggak mungkin kan? Nah, tentu ketika hari ini atau beberapa bulan yang lalu kita kaum muslimin sedunia kunut nazilah, tentu akan menyebut-nyebut kalimat Rohingya, Myanmar, gitu kan? Akan menyebut-nyebut itu Palestina. Nah, biar kalimatnya itu satu, minimal satu negara lah, ya. Ah, maka pemimpin, mungkin kalau di Indonesia Menteri Agama atau MUI, membuat satu kalimat. Nah, kalimat ini disebarkan ke seluruh masjid-masjid di Indonesia ini. Ah, para imam membacakan kunut itu. Ya, itu alangkah baiknya seperti itu. Bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Perayaan Idul Adha lebih afdol dari Idul Fitri. Betulkah? Iya. Lebih besar, jelas. Makanya Allah berikan waktu berapa? 4 hari kan? Tanggal 10 sampai tanggal 13. Tidak boleh puasa, harus makan, harus minum selama 4 hari itu. Ada takbir semuanya selama 4 hari. Idul Fitri cuman sehari. Takbir selesai ketika sholat Id. Setelah sholat Id tidak ada takbir lagi. Jelas lebih besar Idul Adha. 10 malam pertama Dzulhijjah lebih baik dari 10 malam terakhir Ramadan. Salah. 10 siang pertama Dzulhijjah lebih baik dari siang-siang di bulan Ramadan. Adapun 10 malam terakhir tidak bisa dibandingkan. 10 malam terakhir Ramadan tidak bisa dibandingkan. Yang ini malam, yang ini siang. Yeah. Tidak ada malam yang lebih baik dari 10 malam terakhir Ramadan. Ada Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yeah. Adapun siangnya sekarang ini. Sekarang ini sampai Jumat insyaallah ya. Itu siang-siang terbaik untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk sedekah, untuk berbuat ibadah melebihi jihad fi sabilillah, mengalahkan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dua-duanya tidak pulang, baru bisa menyamai. Kalau masih pulang, kalah dengan kebaikan-kebaikan amal ibadah di 10 hari awal Dzulhijjah. Mana yang benar? Apakah Islam dibangun atas dasar dakwah atau perang? Dakwah. Buktinya apa? Ketika dakwah itu diterima, maka enggak boleh ada perang. Ketika dakwah itu diterima, orang-orang kafir di negeri tersebut masuk Islam, bolehkah diperangi? Tidak boleh. Bahkan tidak masuk Islam, tidak ada yang mau masuk Islam senegeri itu, tapi mereka mau tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, mau bayar jizyah, boleh diperangi apa tidak? Tidak boleh diperangi kalau dua-duanya mereka tidak mau. Masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, baru diperangi. Apakah Allah hanya berkata-kata dengan Nabi Musa secara langsung? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Tadi, Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mungkin ada nabi-nabi lain yang Allah ajak bicara tidak disebutkan, yang disebutkan tadi. Ya. Yang disebutkan nabi-nabi tadi. Apakah berkorban seekor sapi tanpa 7 orang melainkan seorang lantaran ia mampu dan tak perlu patungan dengan 7 orang, ini sah. Jadi kalau kambing sifatnya hanya satu keluarga satu, adapun sapi atau unta sifatnya dua, satu keluarga satu atau 7 keluarga satu ekor. Ya. Tidak ada sifat ketiga, keempat, kelima seperti kita lihat sebagian kaum muslimin, satu orang sepertujuh, satu orang sepertujuh, satu orang lagi ngambil 2/7, satu orang lagi ngambil 3/7. Bolehkah? Nah, tentu tidak boleh. Karena ini kan ibadah, mencontoh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak ada seperti itu. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Karena Rasul dan para sahabat mencontohkan hanya dua itu. Untuk sapi atau unta, satu keluarga satu atau 7 keluarga satu. Jangan 6, jangan 5, jangan 3, jangan 2. 1 atau 7. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.